adik-adik. Kali ini Kak Ria dan Susan akan menemani Cynthia bernyanyi bersama-sama. Oke Ria, Susan tuh boneka tapi kok pintar. Sebab Susan sudah sekolah. Kelas berapa, San? Ucuk.